Ayo mang tidak membiar. Yuk bersama adik-adik yang ganteng-ganteng. Aku iki tutu Superman. Aku iki tutu Batman. Aku iki mung bocah desa. Dadak watu adoh raja. Dosku telu campur apa? Warisane wong tuaku. Manjang urip nang desa nanging mati kulo. Manjang urip rekoso nanging ora tak rasa. Rajanya sound system praciman bobo. Sapi ku siji, wedhus ku telu. Bro asik wae rasah neko-neko macem-macem pokoke siji prasetyane mangan ramalan.